wa ilaika fi ma ya'ti ma yuqarriru hadhihi al-quyud as-salasah min kalami ahli al-ilmi. Qala Ibn Rajab, fa kullu man ahdatha shay'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yurja'u ilaihi fa huwa dhalalah wa ad-dinu minhu bari'un. Wa qala aidan, wal muradu bil bid'ah ma uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi, fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaihi fa laysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Wa qala Ibnu Hajar, wal muradu bi qawlihi kullu bid'atin dhalalah ma uhdisa wala dalila lahu min asy-syar'i bi tariqin khas wala 'am. Wa qala aidan, wa hadzal haditsu ya'ni haditsa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ma'dudun min usulil islam wa qa'idatin min qawa'idihi, fa inna man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilaihi. At-ta'rifu syar'iyyu lil bid'ah. Yumkinuna mimma sabaqa tahdidu ma'na al-bid'ah fi syar'i bi annaha ma jama'atil quyud salasah al-mutaqaddimah, wa la'alla at-ta'rif al-jami'a li hadhihi al-quyud ay yuqala al-bid'atu hiya ma uhditha fi dinillahi wa laysa lahu aslun 'amun wala khasun yadullu 'alayhi aw bi 'ibaratin aw jaza ma uhditha fi dini min ghairi dalil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'd. Masih pembahasan tentang makna bid'ah di dalam syariat, ya. Halaman 21. Qala wasaqallahu wa ilaika fi ma ya'ti ma yuqarriru hadhihi al-quyud ats-tsalatsa min kalami ahli al-ilm. Berikut ini saya berikan kepadamu wahai pembaca apa yang menetapkan tiga ketentuan ini dari kalam ahli al-ilm. Artinya penulis ini orang yang cukup apa paham, ya, bahwa dirinya mungkin disangka apa yang membuat ketentuan ini sendiri gitu. Maka dengan pemaparan berikut ini dia ingin apa menghilangkan persangkaan itu. Itu bukan dari pemikiran saya saja, tapi itu dari kalam ahli ilm yang saya temukan gitu. Qala Ibn Rajab, ahlul ilm yang beliau maksud pertama kali adalah Ibn Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yurja'u ilaih fa huwa dhalalatun wa ad-dinu minhu bari. Jelas ya. Maka setiap orang yang membuat suatu perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, entah itu ihdats yang sifatnya mutlak atau ihdats yang sifatnya apa? Nisbi, ya. Dan dia menisbatkannya kepada agama. Yang kedua ya. Dan tidak ada untuknya asal dari agama yang bisa dirujuk. Tidak ada dalil. Paham? Maka perbuatan orang tersebut adalah apa? Dhalalah. Artinya itulah bid'ah. Wa kull bid'atin dhalalah. Itu yang dimaksud bid'ah dhalalah. Dan agama itu berlepas diri darinya. Artinya Islam berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan orang tersebut. Walaupun orang itu apa? Menganggapnya sebagai Islam, tapi Islam sendiri apa berlepas diri dari anggapan itu. Paham? Kayak yang terjadi pada Ma'bad Al-Juhani ketika dia mengatakan al-amru unuf, urusan hidup ini sifatnya baru. Artinya Allah tidak tahu apa yang terjadi sampai terjadi terlebih dahulu. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Nah, itu kan teori dari dia. Yang kalau ditarik asal dari mana dia ada? Nah, dia yang pertama kali apa? Melakukan hal itu. Berarti berbuat ihdath ya. Dan dia nisbatkan itu kepada agama. Jelas. Nah, dan tidak memiliki dasar. Jadi secara ketentuan sudah terhitung sebagai bid'ah. Jelas, namanya bid'ah qadariyah, an-nufah, mengingkari takdir. Bersama dengan itu, para ulama tabi'in yang pertama kali mendengar itu dari si Ma'bad, mereka tidak tergesa-gesa dalam menghukumi. Tapi datang dulu kepada siapa? Sahabat. Kita cari sahabat Nabi, kita tanyakan. Nah, ini diantara bentuk tasabutnya para ulama zaman itu ya. Tidak tergesa-gesa. Sampai ketemu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Ibnu Umar menegaskan, ya, beritahukan kepada mereka si Ma'bad dan pengikutnya itu bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah, ya, seandainya salah satu dari mereka yang berkeyakinan seperti itu menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Kemudian dibawakan dalil dari ayahnya Umar bin Al-Khattab yang kita kenal dengan hadis Jibril alaihissalam, di mana Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab apa? Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Termasuk rukun iman adalah iman dengan takdir. Jelas? Nah, dari itu jadi praktik yang sangat apa? Sangat jelas dan tegas. Di sini Ibnu Rajab rahimahullah mempertegasnya ya. Siapa saja orang yang berbuat ihdath kemudian menisbatkannya kepada agama dan tidak memiliki dasar dalil yang bisa dirujuk dari agama, dalil syar'i, maka itu bid'ah dan itu dolalah, dan agama Islam ini berlepas diri dari perbuatan orang itu. Tegasnya itu? Tegas. Waqala aidan, beliau juga mengatakan di sumber yang sama dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, wal muradu bil bid'ah, dan yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah ma uhditsa mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaih. Apa saja yang diada-adakan, hal baru ya, ihdats, dari apa saja yang tidak ada asalnya dalam syariat, dalil yang menunjukkannya. Dan itu namanya bid'ah. Jadi fa amma man kana lahu ma kana lahu aslun minasy syar' yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'a. Adapun sesuatu yang dia memiliki asal dari syariat, dalil yang menunjukkannya, ya, maka tidaklah disebut bid'ah menurut syariat, wa in kana bid'atan lughatan, walaupun dia terhitung bid'ah menurut bahasa, ya. Berarti pembedaan bid'ah syar'an wa lughatan itu perbedaannya apa? Ma'ruf di kalangan ulama. Bukan bikinan kita loh. Itu para ulama yang apa? Sudah membahasnya terlebih dahulu. Sekarang ulama yang lain selain Ibnu Rajab, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah, satu zamannya, wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dalalah, dan yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam semua bid'ah itu dalalah adalah ma uhditha wala dalila lahu fi syar' bi tariqin khasin wala 'am. Apa saja perkara baru yang dimunculkan yang tidak ada untuknya dalil dari syariat, baik dari jalan khusus ya, tidak pula dari jalan umum. Ada dalil khusus tidak ada, dalil umum tidak ada. Kemudian dinisbatkan kepada agama, sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal. Nah, itu namanya apa? Bid'ah. Lihat dalam bukunya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari tentang hadis ini, ya. Wa qala aidan, Ibnu Hajar juga mengatakan di tempat yang sama. Wa hadzal hadis, yakni hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Hadis ini, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, muttafaqun alaih. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kita ini yang tidak termasuk darinya, maka itu tertolak. Hadis ini kata beliau, ma'dudun min usulil Islam, terhitung dari dalil-dalil pokok dalam Islam. Wa qa'idatun min qawa'idih, dan satu kaidah dari kaidah-kaidah dalam Islam. Jelas? Fa inna man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulih fala yultafatu ilaih. Maka orang yang ikhtara, ikhtara itu maksudnya ahdasa, memunculkan hal baru dalam agama. Ya, dia nisbatkan kepada agama. Ada ihdas, ada nisbat ila din, ya. Yang tidak ada asal dari usul syariat, usul agama yang menguatkannya. Tidak ada dalil. Fala yultafatu ilaih. Maka tidak perlu apa? Dianggap sebagai agama. Walaupun orang menganggap itu agama, ya. Tapi kalau tidak memenuhi apa yang disyaratkan ulama untuk jadi bagian dari agama, maka tidak dianggap agama. Hal baru dinisbahkan kepada agama dan tidak ada dasarnya, maka ini bukan dari agama. Tertolak. Itu sangat jelas sekali. Nah, kesimpulan akhirnya adalah at-tarifu syar'iyyu lil bid'ah. Definisi syar'i untuk bid'ah. Artinya bid'ah menurut syariat itu kesimpulannya apa? Kata beliau, wafaqallah, yumkinuna mimma sabaqa tahdidu ma'nal bid'ati fi syar'. Mungkin bagi kita dari apa yang sudah lewat penjelasannya memberikan batasan akan makna bid'ah dalam pengertian syariat. Bi annaha, bahwasanya bid'ah itu ma jama'atil quyudats tsalatsatal mutaqaddimah, apa saja yang mengumpulkan tiga ketentuan yang telah lewat, ihdats, nisbat ila din, dan tidak punya asal, ya, yang syar'i. Wa la'alla at-ta'rifal jami'a, dan bisa jadi, ya, definisi yang mencakup li hadhihi al-quyudi, tiga ketentuan ini, an yuqal, ya, bisa dengan kita mengatakan al-bid'atu hiya, bid'ah adalah ma uhditsa fi dinillah las wa laysa lahu aslun amun wala khasun yadullu alaih. Gampang, ya. Ma uhditsa, ini syarat atau ketentuan yang pertama, ihdats, fi dinillah, ini nisbat kepada din, ya. Wa laysa lahu aslun, yang tidak punya asal, baik yang am, tidak boleh yang khas, yang menunjukkan atas perkara tersebut. Kalau kepanjangan, au bi ibaratin aujaz, atau kita bahasakan lebih ringkas lagi, yaitu ma uhditsa fid dini min ghairi dalil. Lebih singkat, ya. Apa saja hal baru yang dimunculkan, ihdats, ya, fid din, dalam agama, nisbatnya kepada agama, min ghairi dalil, tanpa ada dalilnya. Nah, lebih gampang, ya. Ya terserah, itu kan cuma cara saja, Pak, untuk lebih bisa membuat kesimpulan. Yang pasti kumpulkan saja tiga qaidnya. Ihdats, nisbat ila din, kemudian laisa lahu asl. Nah, syar'i. Perbuatan baru yang dimunculkan kemudian dinisbatkan kepada agama dan tidak punya asal yang syar'i untuknya. Sudah. Itulah bid'ah. Penggangi kuat-kuat. Nah. Kamu tahu kesimpulannya, kamu tahu tafsilnya, jabarannya, pokok. Jelas. Kumpulkan empat hadis yang sudah disebutkan tadi, dia. Kemudian terangkan, ya, makna kalimat-kalimat dalam hadis tadi. Kemudian buat kesimpulannya. Kuatkan dengan perkataan para ulama. Udah. Jadi kaidah yang apa? Sangat kuat. Nah, cukup misalnya ya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau kamu hafal dalilnya saja, tidak tahu penjabarannya, kurang. Iya, kayaknya segini aja. Kayak udah tahu semua. Padahal masih banyak. Hafal dalil, tahu penjabarannya, belum bisa menyimpulkan, kurang. Hafal dalil, tahu penjabarannya, bisa menyimpulkan, masih kurang. Hafal dalil, tahu penjabarannya, bisa menyimpulkan, kuatkan dengan akwal ahli ilmu. Potong lah. Gitu ya. Masih ada segini tapi. Tapi ini pondasi ya, dasar. Kalau kamu pondasinya udah mapan, tinggal bangun-bangun di atasnya. Gimana tadi, Sir? Dalil. Terus gimana? Kamu hafalkan dalilnya. Yang pertama, yang kedua, kamu pahami penjabarannya. Ya, dari dalil tadi itu penjabarannya gimana. Kemudian yang ketiga, kamu buat kesimpulannya. Yang keempat, kamu kuatkan dengan perkataan benar. Insya Allah gak bisa apa digoyahin. Kadang ada orang hafal dalilnya saja, tapi sudah menjelaskan gak bisa. Apa makna ihdats? Ihdats itu ada berapa gitu. Terus penjabaran-penjabaran. Hafal dalil, tahu penjabaran, tapi nyimpulkan susah. Terlalu banyak. Terus ini kasih apa kesimpulannya? belum selesai. Dalilnya hafal, penjabarannya bisa, nyimpulkannya bisa. Itu dari mana kamu nyimpulan gitu? Gak punya salafnya. Nanti langsung ditolak. Oh, gak ada salafnya. Kamu itu pikiranmu sendiri. Agak susah kan. Tapi ada salafnya dari ulama besar yang diakui. Ibnu Rajab, Ibnu Hajar. Dari dua mata beda. Kamu apa? Dalilnya sudah, penjabarannya sudah, kesimpulan sudah. Ini bukan kesimpulan saya sendiri. Ini ada ulamanya. Mau apa? Yang satu ada ini. Nanti kalau kamu tambahin lagi dari Maliki, dari Hanafi, woi. Bingung sudah kan. Itu cara bikin pondasi yang mantap ya, kayak gitu. Paham? Insyaallah. Kita lanjut tenis katanya.